Sudah aku mengerti apa yang sedang ku rasakan. Tak seperti biasanya, hey, hey. Mungkin semua karenamu sudah tak bisa ku nikmati. Saat kau tak bersamaku, seandainya saja ku bisa katakan jangan kau tinggalkan. Saat ini ku ragu, bisakah ku nikmati semua tanpamu. Selamanya. Coba untuk menikmati semua yang terjadi. Hey, hey. Ternyata sangat melelahkan. Harus ku hadapi kenyataan, sendiri tak bersamamu. Seandainya saja ku bisa katakan jangan kau tinggalkan. Saat ini ku ragu, bisakah ku nikmati semua tanpamu. Selamat.